Anda semuanya panggil sama-sama Fia Valen Sera. Ayo joget bareng lagi. Spesial Mas Teke, Mas Mocrot. Spesial Mas Teke yang istrinya jauh di Hong Kong.